إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Kami sebagai khatib mengingatkan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya ketakwaan dan keimanan kita bisa menemani kita di alam kubur kita sampai di yaumul akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya di antara perkara yang membuat manusia khawatir dan takut adalah tentang kemanakah ia akan menuju setelah dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Akankah dia menuju ke surga yang merupakan tempat penuh kebahagiaan dan kesenangan, ataukah sebaliknya dia akan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat penuh kesengsaraan dan kehinaan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, bagi kita seorang mukmin sudah sepantasnya untuk memperhatikan hal yang seperti ini. Sebagaimana sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau ketika berada di sisi kuburan beliau menangis sampai-sampai tangisan beliau membasahi jenggotnya karena air mata. Kemudian ada salah seorang yang bertanya kepada beliau, ketika engkau mengingat tentang surga dan neraka engkau tidak menangis seperti ini, namun kenapa dalam hal ini engkau menangis seperti itu? Kemudian sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manazil al akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah awal tempat persinggahan menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika dia bisa selamat dari fitnah kubur, jika dia bisa selamat dari siksa kubur, maka setelahnya proses-proses yang akan dia lewati akan mudah baginya. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Jika dia tidak bisa lolos dari siksaan dan adab kubur, maka ketahuilah setelahnya pasti akan lebih berat untuk dilalui baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha' minhu." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali siksa kubur itu lebih ngeri lagi. Ayuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwasanya siksa kubur dan azab kubur merupakan suatu hal yang mengerikan. Sampai sahabat Utsman selalu menangis ketika melihat kuburan, karena beliau tahu begitu beratnya, begitu kerasnya siksa dan azab kubur. Oleh karena itu, di sana terdapat berbagai amalan-amalan yang bisa kita kerjakan agar kita terhindar dari azab dan fitnah kubur. Ayuhal muslimuna ibadallah, di antaranya adalah, dan yang paling utama yang harus kita kerjakan adalah, kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang bisa menjadikan kita terhindar dari azab kubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tentunya orang yang mengatakan dan mengakui bahwasanya Tuhannya adalah Allah, ada konsekuensi yang harus dia lakukan, yaitu dia harus mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, thumma istaqamu, kemudian dia terus-menerus istiqamah dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekali dua kali dia mengerjakan, bukan hanya semangat di awal, kendor di akhir, namun istiqomah terus menerus dia amalkan, dia kerjakan, dia tinggalkan larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayit apabila diletakkan di kuburnya, maka dia akan mendengar suara sandal dari langkah-langkah orang yang mengantarnya ketika pulang. Jika mayit tersebut mukmin, maka amalan salatnya akan datang dari arah kepalanya, dan amalan sholatnya akan datang dari arah kanannya, dan amalan zakatnya akan datang dari arah kirinya, dan amalan-amalan soleh yang lainnya seperti sedekahnya, ibadah ta'awunnya, berbaktinya kepada orang tua, dan lain sebagainya akan datang dari arah kakinya. Kemudian setelah itu, dia didatangi oleh azab, hendak memasukinya melalui kepala. Kemudian salat mengatakan, engkau tidak bisa masuk melalui sisi kepala mayat ini. Tidak bisa, engkau tidak memiliki jalan dari sini. Kemudian azab tersebut pindah, mendatanginya melalui sebelah kanannya. Kemudian ada salat atau ada puasa yang mengatakan, engkau tidak bisa masuk dari sisi kanan mayat ini karena aku telah berada di sini. Kemudian azab tersebut berpindah, mendatangi mayat tersebut dari sebelah kirinya. Kemudian ada amalan zakatnya yang mengatakan, engkau tidak bisa masuk dari sebelah sini, aku telah berada di sini. Kemudian Adab tersebut akan mendatanginya dari bawah kakinya. Kemudian amalan-amalan solehnya mengatakan, tidak ada celah untukmu masuk dari sebelah sini. Ayuhal muslimun ibadallah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, istiqamah terus menerus, akan mencegah kita dari azab dan siksa kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua adalah yang bisa menghindarkan diri kita dari azab dan siksa kubur adalah berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang insya Allah kita sudah hafalkan semua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dibaca di penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan fitnah api neraka. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah dajjal. Ayuhal muslimun ibadallah. Kemudian, di antara perkara lain yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa dan fitnah kubur adalah menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang di dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ada amalan-amalan yang kita kerjakan yang bisa menjadikan kita mendapatkan azab kubur. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan kebetulan melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang atau beberapa sahabat yang ada di sekitarnya, sesungguhnya dua penghuni kubur ini telah sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani min kabir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Artinya, jika kalian mengetahui dosa yang dia kerjakan, kalian akan menganggap itu bukan dosa besar menurut kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya salah satu dari dua penghuni kubur tersebut disiksa karena tidak menjaga percikan air kencingnya ketika dia buang air kecil. Kemudian yang satunya lagi disiksa karena dia selalu mengadu domba antara manusia. Ayuhal muslimun ibadallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma dan membelahnya dan menancapkan di setiap kuburan tersebut. Kemudian sahabat mengatakan, apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, semoga mereka diringankan siksanya selama pelepah kurma ini belum kering. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis ini kita telah mengetahui bahwasanya dua amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan siksa dan azab kubur nantinya ketika kita meninggal dunia. Ayuhal muslimun ibadallah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun tashfa'u liqa'iliha. Ada satu surat yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Wa hiya salasuna ayah. Surat itu ada 30 ayat. Ala wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat itu adalah surat yang diawali tabarakalladzi biyadihil mulk, yang dimaksud adalah surat Al-Mulk. Para ulama mengatakan bahwasanya surat tersebut bisa menghindarkan kita dari siksa dan azab kubur ketika kita rutin membacanya. Oleh karena itu, sebagai motivasi bagi jamaah sekalian untuk berusaha dan bersungguh-sungguh sesering mungkin membaca bahkan menghafalkannya, memahami makna-makna dari surat tersebut, karena surat tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal muslimun ibadallah, setelah kita mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan seseorang dari azab dan fitnah kubur, maka ketahuilah bahwasanya di sana juga ada sebab-sebab kematian yang bisa menghindarkan seseorang dari azab dan fitnah kubur. Di antara sebab kematian tersebut adalah seseorang yang meninggal di medan perang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang, di medan pertempuran, mereka memiliki 6 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dosa-dosanya telah diampuni terlebih dahulu di awal wafatnya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sebelum dimasukkan ke dalam surga, dia diperlihatkan terlebih dahulu tempat duduknya di surga. Kemudian yang ketiga adalah dijaganya dirinya dari siksa azab kubur dan diberikan keamanan, diberikan rasa aman dari sesuatu yang menakutkan dirinya dari azab kubur. Kemudian yang berikutnya adalah dinikahkan dengan 70 bidadari dari bidadari-bidadari surga. Kemudian keutamaan yang terakhir bagi orang yang wafat di medan pertempuran, di medan perang adalah diberi hak untuknya untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ayuhal muslimun ibadallah. Kemudian sebab kematian yang berikutnya yang bisa menjadikan seseorang terhindar dari fitnah dan azab kubur adalah meninggal karena sakit perut. Dikisahkan oleh Abdullah bin Yasar, ada dua orang yang hendak menyaksikan jenazah yang meninggal karena sakit perut. Kemudian salah satunya mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan orang yang wafat karena sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya? Kemudian salah satunya menjawab, iya benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang dekat kita dari kejamnya fitnah dan azab kubur. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.